Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Fayaqul Rabbuna Jalla fi'ulah, a'udhu billahi minash shaitan rajim. Alam tara ila alladhina nuhu an najwa thumma ya'uduna lima nuhu anhu wa yatanajawna bil ismi wal udwani wa ma'siyatir rasul wa idha ja'uka hayyawka bima lam yuhayyika bihi Allah wa yaquluna fi anfusihim lawla yu'adzibuna Allah bima naqul hasbuhum jahannam yaslawnaha fa bi'sal masir. Ya ayyuhalladhina amanu idha tanajaytum fala tatanajaw bil ismi wal udwan wa ma'siyatir rasul wa tanajaw bil birri wat taqwa wattaqullaha alladhi ilayhi tuhsyarun. Innaman najwa minasy syaithan liyahzuna alladhina amanu wa laysa bidarrihim shay'an illa bi'idhnillah wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke 8 dan setelahnya dari surah Al-Mujadilah, membahas tentang masalah at-tanaji, munajat, yakni berbisik-bisik. Kata Allah Subhanahu wa taala, alam tara ila alladhina nuhu 'anil najwa thumma ya'uduna lima nuhu anhu. Tidakkah engkau melihat wahai Rasul kepada orang-orang Yahudi yang telah dilarang mereka untuk berbicara bisik-bisik? Baik. Yang menjadikan orang-orang yang ada di sekitarnya kurang nyaman dari kalangan orang-orang mukminin. Oleh karena itu dilarang. Baik. Kalau ada 3 orang berada di satu tempat, maka 2 orang tidak boleh berbisik-bisik, karena akan menyinggung perasaan yang satunya lagi, walaupun bukan dia yang diperbincangkan. Baik. Tidak boleh. Masya Allah. Sampai sedemikian rincinya ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan itu terjauhkan orang yang ketiga ini dari merasa tersinggung, rasa sakit hati atau ragu-ragu atau sesuatu yang muncul dalam benaknya karena adanya 2 orang yang berbisik-bisik. Baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidakkah engkau memperhatikan wahai Rasul mereka-mereka yang dilarang untuk berbisik-bisik ini? Ini orang Yahudi. Kemudian tetap mereka melakukannya. Melakukan perkara ini yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka berbicara, berbincang dengan rahasia atau bisik-bisik yang itu merupakan dosa dan permusuhan atau pelampauan batas. Menyelisihi perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, melanggar barakallahu bikum tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yatanajawna bil ismi wal udwani wa ma'siyatir rasul. Mereka melakukan munajah, berbisik-bisik dalam perkara dosa, udwan, permusuhan atau pelampauan batas atau maksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita bahwa yang namanya bisik-bisik ini atau berbincang-bincang rahasia, kata Allah Subhanahu wa taala, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Baik, la khaira fi katsirin min najwahum. Tidak ada kebaikan dari kebanyakan apa yang mereka bisik-bisikkan atau apa yang mereka perbincangkan rahasia dari perbincangan-perbincangan mereka. Lahir. Tidak ada kebaikannya. Illa man amara bisadaqatin. kecuali orang yang berbincang dengan rahasia atau berbisik-bisik, baik, untuk berlaku atau beramal saleh. Illa man amara bisadaqatin, untuk berbicara, berbincang tentang sedekah, mengajak bersedekah, mengajak berbuat baik, au ma'rufin, atau perkara ma'ruf, au islahin bainan nas, atau memperbaiki, mengakurkan, mendamaikan dua kelompok atau dua orang yang bertikai. Barakallahu fikum. Perbincangan rahasia atau bisik-bisik, ini yang dibenarkan dan ada kebaikannya, selainnya kebanyakannya tidak. Sebagaimana yang dibacakan tadi dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yatanajawna bil ismi wal udwani wa ma'siyatir rasul. Mereka berbincang-bincang, berbisik-bisik perbincangan rahasia dengan dosa, pelampauan batas, permusuhan dan maksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa idza ja'uka hayyuka bima lam yuhayyika bihi Allah. Dan kalau mereka datang kepada engkau wahai Rasul, mereka memberikan tahiyah. Tahiyah ucapan penghormatan kepada engkau tidak seperti apa yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan. Jadi mereka datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan assalamu alaikum. Assalamu alayka. Baik. Yang artinya adalah kematian atas engkau, bukan assalamu. Yang dia ucapkan assalamu alayka. Ya mirip-mirip. Barakallahu fikum. Kematian atas engkau, semoga kematian atas engkau. Mendoakan kebinasaan atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, Aisyah yang mendengar ucapan itu membalasnya dengan assalamu alayka wa la'natullahi tayyib ya ikhwatal kirad ya ikhwatal kirad wal khanazir. Baik. Maka Aisyah menjawab atas kalian juga kebinasaan dan laknat Allah Subhanahu wa taala wahai saudara-saudaranya babi-babi dan monyet-monyet. Karena mereka orang Yahudi yang telah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagiannya menjadi babi-babi dan monyet-monyet. Baik. Mereka mengucapkan ini di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pelan-pelan wahai Aisyah. Pelan-pelan wahai Aisyah. Kata Aisyah, "Ama tasma' ma yaqulu ya Rasulullah?" Apakah engkau tidak dengar ya Rasul apa yang mereka ucapkan? Itu assalamu alayka. Baik. Kata Rasul, "Ama tasma'i ma aku ma qultu atau ma aqul?" Tidakkah engkau mendengar apa yang aku ucapkan? Bahwa aku hanya mengatakan wa alayka. Dan atas engkau juga kematian dan kebinasaan. Doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan doa mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Assalamu alayka ini yang diucapkan orang Yahudi ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ima dikatakan wa yatanajawna bil ithmi wal udwan wa ma'siyati rasul wa idza ja'uka hayyuka bima lam yuhayyika billah. Bukan tahiyah, bukan ucapan penghormatan. Baik, assalamu alaikum. Ini yang syar'i, ini yang dituntunkan. Assalamu alaikum, semoga keselamatan atas kalian. Wa rahmatullah, dan semoga juga rahmat Allah Subhanahu wa taala atas kalian. Wa barakatuh, dan keberkahannya. Baik. Kemudian kita pun membalas dengan balasan yang sama atau lebih bagus. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza hayyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian diberi tahiyah, diberi ucapan salam assalamu alaikum atau assalamu alaikum warahmatullahi atau assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga tahapan ini. Assalamu alaikum, assalamu warahmatullahi dengan assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa idza hayyitum bi tahiyah, kalau kalian diberi salam, ucapan penghormatan, doa, fahayu bi ahsana minha, maka hendaknya kalian membalas dengan sesuatu yang lebih bagus. Ini kalau ada orang memberi salam kepada kita, assalamualaikum, kita menjawab waalaikumsalam warahmatullah. Baik, kalau yang mengatakan assalamualaikum warahmatullah, kita menjawabnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Maka ini barakallahu fikum yang mestinya kita lakukan. Fahyu bi ahsana minha. Hendaknya kita balas sesuatu yang lebih baik. Au rudduha, atau balas yang setimpal. Kalau dia mengatakan assalamualaikum, kita juga mengatakan waalaikumsalam. Jadi kalau ada tambahan warahmatullah, kita juga mengatakan warahmatullah. Baik. Ada yang menambahkan kalau ada orang mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, wa maghfiratuhu, dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Baik, wa idza ja'uka hayyuka bima lam yuhayyika bihi Allah wa yaquluna fi anfusihim law la yu'adzibuna Allah bima naqul hasbuhum jahannam yaslawnaha fa bisal masir. Baik. Baik. Kemudian mereka mengatakan sesama mereka, orang-orang Yahudi, law la yu'adzibuna Allah bima naqul. Semoga saja Allah Subhanahu wa taala tidak mengadab kita karena apa yang kita ucapkan untuk Muhammad. Baik. Kalau memang dia sebagai seorang rasul yang betul. La haula wa la illa billah. Mereka juga takut ternyata. Baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, hasbuhum jahannam yaslawnaha fa bi'sal masir. Cukup untuk mereka neraka jahannam yang mereka akan masuki. Cukup untuk mereka balasan neraka jahannam yang akan mereka masuki sebagai balasan. Wallahu ta'ala. Yaslawnaha fa bi'sal masir. Mereka akan memasukinya, merasakan azab yang ada di dalamnya. Fa bi'sal masir, sejelek-jelek tempat kembali neraka jahannam. Fa bi'sal masir, maka sejelek-jelek tempat kembali adalah api neraka jahannam. Maka ini perbuatan orang-orang Yahudi yang berbincang, berbisik-bisik rahasia yang isinya ism, dosa, permusuhan dan perlakuan maksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan orang-orang beriman untuk tidak berlaku, tidak berbuat dengan perbuatan yang serupa. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza tanajaitum fala tatanajaw bil itsmi wal udwan wa maksiat rasul. Wahai orang-orang yang beriman, kalian kalau berbisik-bisik, berbincang rahasia, maka jangan kalian berbisik-bisik, berbincang-bincang rahasia dengan dosa, permusuhan dan maksiat per Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa? Wa tanajaw bil birri wat taqwa. Tapi hendaknya kalian berbincang-bincang, berbisik-bisik, perbincangan rahasia hanya engkau dengan seseorang. Hendaknya yang kau lakukan adalah perbincangan yang diisi dengan kebaikan dan takwa. Baik, perbincangan, perencanaan yang berupa perencanaan tentang suatu kebaikan, masalah sedekah, masalah haji, masalah puasa dan al-birru wa takwa. Baik. Kita berbincang dengan seseorang di pojok sesuatu, di pojok masjid misalnya. Baik, perbincangan tentang masalah pendanaan pembangunan masjid misalnya. Pembicaraan tentang pendanaan anak-anak sekolah yang akan diberangkatkan misalnya ke pondok pesantren. Pembicaraan tentang masalah dakwah, barakallahu fikum, pengiriman dai misalnya. Atau pembicaraan-pembicaraan yang ma'ruf. Kebaikan di dalamnya, takwa di dalamnya. Baik. Hendaknya ini yang terjadi. Karena kebanyakan dari perbincangan itu tidak baik, kata Allah Subhanahu wa taala. Baik, barakallahu fikum. Wattaqullaha alladzi ilaihi tuhsyarun, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala karena kepadanya kalian akan dikembalikan, dibangkitkan. Masyaallah. Kata Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita tentang bisik-bisik ini, innaman najwa minasyaitan liyahzuna alladziina aamanu. Sesungguhnya berbisik-bisik ini, berbicara rahasia, dengan dosa permusuhan dan maksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu termasuk bisikan-bisikan syaitan, tipu daya syaitan. Innaman najwa minasyaitan. Semua ini perbuatannya syaitan. Dialah yang mendorong orang melakukannya. Dialah yang menghias-hiasi perbuatannya sehingga indah untuk dilakukan. Baik. Barakallahu alaikum. Tujuannya apa? Dan ini dilakukan oleh orang Yahudi. Kalau ada di situ orang Muslim, ada orang Yahudi berbisik-bisik. Baik. Berbisik-bisik sama orang Yahudi. Untuk menjadikan sedih orang-orang mukmin. Mungkin saya yang dicerita ini, mungkin saya yang disinggung ini, mungkin saya yang barakallahu fikum. Oleh karena itu dilarang dalam syariat kita. Kalau ada tiga orang, maka jangan dua orang berbisik tanpa mengajak yang satunya. Diajak juga supaya tidak merasa tersinggung, supaya tidak merasa dikucilkan, supaya tidak merasa dibiarkan begitu. Baik. In kata Allah Subhanahu wa ta'ala innama an-najwa minasyaitan liyahzuna alladziina aamanu, untuk menjadikan orang-orang beriman ini sedih dalam hati mereka. Masya Allah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala wa laisa bidarrihim syai'an illa bi'idznillah. Walaupun semuanya itu tidak akan membahayakan, tidak akan memudaratkan bagi orang-orang yang beriman sedikit pun kecuali kalau kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala lain. Baik. Wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala baik orang-orang beriman bertawakal. Bertawakal artinya menyerahkan seluruh urusannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dialah yang menjalankan sebabnya. Dia sebagai hamba menjalankan asbab dan keberhasilannya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Ini poin tentang masalah berbisik-bisik atau berbincang-bincang rahasia. Baik, dilarang dalam syariat kita ini kalau isinya adalah dosa, pelampauan batas, permusuhan dan maksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan boleh kalau isinya adalah albirru wattaqwa. Baik, as-sadaqah, al-ma'al amru bil ma'ruf nahi 'anil munkar. Baik. Islahum bainan nas, pokoknya kebaikan di dalamnya, maka tidak mengapa. Kemudian kalau ada tiga orang, jangan dua yang berbisik tanpa mengajak yang ketiga, karena akan menyinggung perasaannya atau merasa dijadikan objek barakallahu fikum perbincangan. Padahal ya boleh jadi tidak, tapi untuk menghindari perasaan-perasaan yang tidak nyaman, maka syariat kita melarang perbuatan ini barakallahu fikum. Larang melakukan perbuatan ini. Tiga orang, kemudian duanya berbisik-bisik tanpa mengajak yang satunya lagi. Sampai sedemikian syariat kita menuntunkan kita, tapi agar supaya persaudaraan kita, pertemanan, perkawanan kita sesama kaum muslimin tidak porak-poranda, tidak tercabik-cabik. Barakallahu fikum. Karena satu dan yang hal yang menjadi pemicu, termasuk antaranya ini. Barakallahu fikum. Mestinya yang ada adalah kebaikan-kebaikan. Baik. Mestinya adalah berkat. Baik. Yang kita lakukan adalah amal-amal saleh yang merupakan berkat persaudaraan. Baik. Termasuk di antara berkat persaudaraan adalah ifsya'us salam. Menyebarkan salam, mengirim salam, titipkan salam untuk si fulan, assalamualaikum, termasuk perkat sehingga orang semakin dekat, semakin lengket antara satu dengan yang lainnya dalam persaudaraan yang dibangun di atas iman dan takwa. Termasuk barakallahu fikum perkat persaudaraan adalah saling memberi hadiah, tahadu, tahabu, kata Rasulullah. Hendaknya kalian saling memberi hadiah, kalian akan saling mencintai. Barakallahu fikum. Demikian juga zakah, wassadaqah. Ini termasuk muasah. Muasah ini berbagi sesama kaum muslimin sehingga muncul rasa cinta, mahabbah sesama kaum muslimin. Barakallahu fikum. Karena orang yang senantiasa diberi, diberi, dia akan lembut hatinya. Agar akan senantiasa dekat dengan orang-orang. Kalau dia senantiasa memberi, apakah dalam bentuk zakat atau sedekah-sedekah biasa atau hibah atau yang lainnya. Baik. Barakallahu alaikum. Di antara perkara-perkara yang menjadikan persaudaraan kita semakin lengket, dan jangan kita melakukan perkara-perkara yang menjadikan persaudaraan akan menjadi renggang. Barakallahu alaikum. Termasuk di antaranya ini berbisik-bisik ini yang menjadikan renggang persaudaraan. Karena satunya dianggap atau ya menganggap dirinya bahwa dia yang diperbincangkan, atau dia tidak ada apa-apanya, atau dia akan diperlakukan makar oleh dua orang ini. Walhasil ketidaknyamanan ada muncul pada saat itu. Ini nasihat untuk kita, barakallahu fikum, satu hukum yang kita dapatkan dari beberapa firman Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya yang namanya berbincang-bincang rahasia atau berbisik-bisik diisi dengan kebaikan-kebaikan, diisi dengan takwa, diisi dengan amal saleh. Jangan diisi dengan dosa, lampauan batas atau permusuhan dan dosa terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kita untuk senantiasa memperbincangkan kebaikan. Baik, senantiasa memperbincangkan kebaikan. Apakah itu ilmu atau amal saleh? Baik, sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita sebagai penggerak kebaikan biiznillah taala. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah, bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.